kelompok-kelompok minoritas kecil, sedikit berapa gelintir manusia, kok tiba-tiba ngancam. Datang ke tempat akan diadakannya kajian tentang Syiah, kemudian menyatakan, kita perang saja. Ini aneh. Ada apa ini? Maka kaum muslimin yang saya hormati, ini barakallahu fikum unsur, unsur politisnya lebih besar daripada perkara-perkara yang selain itu. Mereka-mereka dari orang-orang kafir Yahudi dan juga Nasrani. Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Gak akan ridho Yahudi maupun Nasrani pada kalian. Gak akan ridho. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mau ikut mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Sehingga ketika ada kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang sesat keluar dari agama atau keluar dari sunnah nabawiyah, keluar dari tauhid, maka baru mereka gembira. Dan mereka gelisah. Mereka sangat takut. Kalau ada orang yang mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, dan mengajarkan syariat Islam secara sempurna, secara lengkap, inilah agama Allah yang sempurna, inilah agama Islam, maka mereka gemetar, ketakutan. Dan mereka menginginkan agar menghentikan dakwah ini. Menghentikan dakwah tauhid, menghentikan dakwah sunnah, menghentikan dakwah la ilaha illallah dengan berbagai macam fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan. Tentunya tuduhan-tuduhan dusta. Dan mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menghentikan lajunya dakwah ini. Qanifirina azakumullah. Kampus yang terbaik yang saya ketahui. Jami'ah, universitas yang paling bagus yang saya tahu, itu Jami'ah Islamiyah di Madinah. Dituduh oleh mereka, Yahud dari Amerika, sebagai sarang teroris atau menelurkan teror. Ini ada apa? Kok kesana larinya? Gak keliru, gak salah, tak? Kenapa bukan mereka, mereka yang selalu bikin onar, selalu bikin pertumpahan-pertumpahan darah? Apakah mereka-mereka yang ada di Syam sana? Atau yang ada di Iran? Apakah Khawarij? Ataupun orang-orang Syiah Rafidhah? Mereka yang dalam sepanjang sejarah selalu menoreh tulisan-tulisannya dengan darah. Jadi sejarahnya selalu berlumuran darah. Kenapa? Kok mereka malah mengarahkan tudingannya ke Jami'ah Islamiyah? Ini barakallahu fikum. Salah satu bukti saja. Bahwa memang yang dikehendaki adalah berhentinya dan gagalnya dakwah tauhid, dakwah sunnah. Kita melihat Syiah semakin berani. Dan selalu berbicara dengan kejelekan Wahhab. Selalu. Dan menjelek-jelekkan Saudi. Muncul lagi Islam liberal. Sama saja. Wahabi, hati-hati. Muncul Islam Nusantara. Jangan Islam Arab. Kenapa ini? ISIS. Yang katanya negara Islam. Ya, sekarang kita di Suriah. Besok kita ke Saudi. Kita perangi mereka. Kok sama warnanya? Kenapa kok sama suaranya? Padahal mereka berbeda-beda akidahnya, prinsipnya, sempalannya berbeda. Satu ke arah sana, satu ke arah sini. Qanifirina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka tentunya kita akan bisa mendapatkan jawaban ketika kita ingat ayat tadi, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tunggangan-tunggangan Yahudi. Mereka itu tunggangan-tunggangan Nasrani. Mereka tunggangan-tunggangan orang kafir untuk memporak-porandakan kaum muslimin di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Mereka tunggangi Syiah di Yaman. Terjadilah peperangan dan pertumpahan darah. Mereka tunggangi Khawarij yang ada di Syam. Terjadilah pertumpahan darah, pertumpahan darah. Mereka tunggangi, dan terus demikian. Dan mereka tunggangi pula kelompok-kelompok sempalan yang ada di Indonesia ini. Apakah Syiahnya? Ataupun Khawarijnya, para pemberontak terorisnya? Ataupun kelompok-kelompok liberal? Jaringan iblis, la'natullah alaih. Maka barakallahu fikum. Ini sebagai pengingat saja. Bahwa kalian, kita dan seluruh kaum muslimin, hendaklah tetap di atas sunnah. Jangan kemudian terbawa emosi. Karena itu ditunggu oleh mereka. Jangan sampai terbawa emosi kemudian kita bersikap dengan sikap-sikap seperti Khawarij. Cengkel-cengkel, saya sembelih, saya ketak, saya ketak, nah, mulai. Ini bahaya. Ini kurang ajar. Lama-lama saya bunuh dia. Saya ledakkan nanti mobilnya. Wahai para penguasa yang kami hormati. Pikiran seperti ini akan muncul di kalangan para pemuda-pemuda. Ketika terus dipancing-pancing. Selalu dipancing-pancing, dicerca sunnah, dicerca agama, dicerca. Maka usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya. Sebelum kita bahas satu persatu siapa tunggangan-tunggangan Yahudi ini. Aku ingatkan dengan perkara tadi. Tetaplah di atas sunnah, tetaplah bersama jamaah. Dan itulah makna ahlu sunnah wal jamaah. Itulah makna aswaja, kata mereka. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah untuk tetap di atas sunnah. Dan al jamaah artinya tetap bersama jamaah. Tetap bersama penguasa. Tetap taat. Tidak memberontak. Tidak menyelisih. Tidak memerangi mereka. Tetap kita tunduk pada ketaatan-ketaatan. Atau pada perkara-perkara yang baik. Jangan kemudian dengan emosi. Kita langgar sunnah. Karena emosi. Kita langgar al jamaah. Akhirnya kita jadi Khawarij. Dan mereka akan bergembira dan menyatakan benar kan? Mereka adalah Khawarij teroris yang harus dihentikan. Yang harus dihapuskan di muka bumi Indonesia. Alhamdulillah. Agama Allah adalah agama yang sempurna. Agama yang lengkap. Agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Yang kita harapkan. Agar mereka-mereka yang terbawa fitnah Syiah. Terbawa fitnah Khawarij. Dan terbawa fitnahnya mereka-mereka. Dari kalangan orang-orang yang aklani. Semoga mereka kembali kepada Allah. Semoga mereka sadar bahwa kamu itu sedang ditunggangi. Kamu sudah dipakai oleh mereka. Untuk menghancurkan kaum muslimin di Indonesia. Adapun Syiah. Sudah disebutkan dengan namanya Syiah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Itu diambil dari kata tashayyu', yushayyi', yang artinya mengikuti. Sebagaimana dalam ayat wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan di antara pengikutnya adalah Ibrahim. Kalimat Syiah sering mereka ucapkan sesungguhnya lengkapnya adalah syi'atu Ali atau syi'atu Ahlil Bait. Pengikut Ali, pengikut Ahlil Bait. Atau pencinta Ali, pencinta Ahlil Bait. Maka nama ini merupakan prinsip dasar agama mereka. Prinsip dasar agama mereka. Karena mereka mengaku sebagai pencipta, pencinta Ali. Tetapi dengan cara yang hulu. Dengan cara yang berlebihan. Seakan-akan yang namanya mencintai Ahlul Bait harus seperti mereka. Kalau tidak seperti mereka berarti tidak mencintai Ahlul Bait. Maka kaum muslimin hati-hati. Syubhat mereka yang paling besar di situ. Akan bertanya kepadamu, apakah kamu cinta kepada Rasul? Ya tentunya cinta kepada Rasul. Bagaimana, apakah kamu cinta kepada keluarganya? Keluarga Nabi? Tentunya seorang muslim akan mengatakan, ya cinta kepada keluarga Nabi. Masa kamu diam? Husain dibantai. Masa kamu diam? Ketika haknya Ali direbut oleh Abu Bakar wa Umar. Katakan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Syubhat terbesar mereka adalah kalau mencintai Ali harus memusuhi Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Karena mereka berpendapat sebagaimana pendapatnya Yahudi bahwa yang namanya kepemimpinan harus dari keluarga. Pengganti Daud alaihi salam kata mereka adalah keluarga Daud. Sulaiman. Maka demikian pula pengganti Rasulullah, keluarga Rasul. Yaitu Ali. Dan sudah sering kita bahas pada kajian-kajian khusus. Bahwa Ali bin Abi Thalibnya dalam keadaan ridho. Kenapa mereka ini sakit hati? Kenapa mereka marah? Kamu ini siapa? Hai syi'atu ahli bait. Ahli baitnya berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kamu ini pengikut siapa? Maka barakallahu fikum. Gambaran-gambaran mereka mencintai Al-Hasan, mencintai Al-Husain atau mencintai Ali. Itu gambaran-gambaran dusta. Sehingga mereka gambarkan dengan bentuk yang lebay. Kelebihan. Melampaui batas. Karena kalau kalimat cinta-cinta kayaknya belum cukup. Saya ini saking cintanya. Saya rela untuk berdarah-darah sebagaimana Al-Husain berdarah-darah. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Sampai mereka berlumuran darah. Lihat cinta kami pada Al-Husain. Lihatlah. Karena mereka tidak bisa membuktikan kecuali itu. Yang namanya cinta kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Yang namanya cinta kepada Rasulullah SAW adalah fattabi'uni yuhibbukumullah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Demikian pula kalau cinta kepada ahli bait, ikut dengan ahli bait, jangan nyalahkan mereka. Ya Rafidhah, wahai Syiah Rafidhah, kalau kalian mengaku cinta kepada ahli bait, harusnya kalian dalam keadaan ikut mereka, ikut bimbingan mereka, ikut bagaimana nasihat-nasihat mereka, dengarkan ilmu yang disampaikan oleh mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengucapkan dengan kalimat yang sangat terkenal, yaitu kalimat uqdu ma antum taqdun fa inni akrahu al-khilaf. Silakan putuskan apa yang kalian putuskan, aku tidak suka perpecahan. Hatta takunu jama'atan au amutu kama mata ashabi, sampai kalian menjadi bersatu berjamaah atau aku mati saja seperti matinya para sahabat-sahabatku yang lebih dulu meninggal. Lihat Ali bin Abi Thalib rahmah, mencintai para sahabat-sahabatnya, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, mencintai persatuan ummah, mencintai kedamaian, mencintai al-jamaah. Uqdu ma antum taqdun. Putuskan apa yang kalian putuskan. Fa inni akhraqul khilaf. Aku enggak suka perselisihan. Aku enggak suka pertikaian. Hingga kalian menjadi al-jamaah wahidah. Atau aku binasa saja. Sebagaimana meninggalnya orang-orang yang sebelumku dari para sahabat. Kenapa kalian jadi arogan? Wahai Syiah Rafidhah. Kenapa kalian jadi orang-orang yang sombong, merasa paling cinta Ali, merasa paling cinta Ahlul Bait, padahal kalian hanya bisa melakukan hal yang dungu. Apa itu dungu? Nyakiti diri sendiri. Tidak diperintahkan dalam Quran wala sunnah, bahkan yang ada dilarang dan dilaknat. Kata Nabi min amril jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah adalah merobek-robek pakaian ketika meratapi mayit. Memukul-mukul dirinya ketika meratapi mayit. Itu amrul jahiliyah kata Nabi. Mereka justru lakukan amrul jahiliyah. Bahkan lebih dahsyat. Bukan hanya memukul-mukul dengan tangannya, memukul-mukul pipi, tetapi mereka memukul-mukul dengan pedangnya. Kemudian dengan sombongnya, berkata, kami biasa nyakiti diri sendiri. Apalagi nyakiti orang lain, gampang. Itu ucapannya, Renita atau Renata. Bekas istrinya Dajjal, Kadzab, Jalaluddin Rahman. Jangan-jangan diceraikannya karena cemburu dia seakan-akan mengatakan engkau dalam keadaan bebas mau menikah dengan kesana kemari. Ini apa-apaan? Istri apa seperti itu? Dia menyatakan dengan tegas, si perempuan ini tadi, bahwa seorang wanita, seorang istri boleh mut'ah dengan laki-laki manapun. Tanpa izin suami, ataupun dengan izin suami. Dengan izin suami lebih kecil pahalanya daripada tanpa izin. Tanpa izin lebih besar pahalanya. Jadi cerai. Bukan karena perbedaan pendapat. Bukan. Kok enaknya? Apakah laki-laki sudah habis semburunya? Di mana-mana mereka dalam keadaan selalu menyatakan pencinta ahli bait, pencinta ahli bait, pencinta ahli bait. Tetapi ternyata cara mencintai mereka bukan cara yang syar'i. Cara mencintai mereka bukan dengan cara yang syar'i. Kata mereka, mencintai ahlul baitu harus dibesarkan kuburannya. Ternyata dilarang oleh Nabi. Harus ditinggikan, dibikin kubah. Ternyata dilarang oleh Nabi. Harus kita meratapi mayitnya, meratapi kematiannya. Dilarang lagi oleh Nabi. Semua yang mereka lakukan dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kalian benar-benar mencintai, yang namanya mencintai itu bukti cinta itu mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar manusia sudah berbicara, mengangkat dirinya di atas Abu Bakar wa Umar, bahkan mencerca Abu Bakar wa Umar, maka beliau dalam keadaan sebagai khalifah berdiri di mimbar Kufah dan menyatakan, ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hadal mufteri. Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang lebih mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar illa jallatuhu, kecuali akan aku cambuk dengan hadal mufteri, seperti dicambuknya seorang pendusta. Maka saat itu, kalau ada orang yang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Seperti cambukan seorang pendusta. Dan kata Syekhul Islam rahimahullah, diriwayatkan lebih dari 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ma'ruf, masyhur. Kenapa kok banyak banget riwayatnya? Karena bicaranya bukan di rumah. Di mimbar, di hadapan ummah. Ma'utiya bi'ahadin yufadziluni ala Abi Bakar wa Umar illa jallatuhu hadal muftari. Dan mereka tahu, dedengkot-dedengkotnya Syiah tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena aliran sesat yang satu ini bukan sesat karena kebodohan. Tapi sesat karena dengki, karena hasad, karena benci, karena sakit hati. Ini sesatnya mereka. Sehingga dimulai dengan seorang Yahudi, Abdullah bin Saba, yang pura-pura masuk Islam, kemudian menyatakan, kenapa kalian diam? Harusnya kan ahli yang menjadi pemimpin. Pikiran pertama adalah masalah kepemimpinan dan kekuasaan. Maka ini juga peringatan bahwa Syiah tidak kalah bahayanya bagi negara daripada ISIS. Gak kalah bahayanya. ISIS juga bicaranya kekuasaan, Syiah juga sama. Dari awal munculnya itu urusannya kekuasaan. Kenapa kalian diam? Harusnya kalian yang memimpin. Bukan mereka. Harusnya keluarga Ali atau Ali. Alhamdulillah, ahli bait tidak terbawa. Tidak terbawa. Dari Ali tidak terbawa. Dengan fitnah-fitnah mereka. Demikian pula. Yang dibawanya Al-Hasan Al-Husain. Demikian pula anaknya dan anaknya. Cucu-cucunya. Tidak ada yang terpengaruh. Termasuk Ja'far Sadiq. Rahimahullah. Dan semua ucapan mereka baik kepada Abu Bakar wa Umar. Lantas, Syiah ini ikut siapa? Ini khonibdin a'azabullah muslim yang saya hormati. Disebutkan riwayat dari Ali ibn al-Husayn yang dijuluki dengan Zainal Abidin. Ini adalah keluarga Ahlul Bait yang paling saleh dan terkenal. Bagaimana zuhudnya, bagaimana ibadahnya. Bahkan dikatakan ma ra'aitu awra'a minhu, kata Ibnu Musayyib rahimahullah. Aku enggak pernah mengetahui ada orang yang lebih wara' dari dia, yang di zamannya tentunya. Kata Ibnu Musayyib rahimahullah. Dan dia juga termasuk wara'nya tidak pernah makan, ambil keuntungan dari kekerabatannya dengan Rasulullah SAW atau dengan kekerabatan dengan Ali bin Abi Thalib. Enggak pernah memanfaatkannya untuk cari keuntungan. Bedanya dengan Syiah sekarang. Selalu cari keuntungan dengan nama Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Ternyata beliau cucu Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin, yang dikatakan oleh Abu Hazim, ma ra'aitu hashimiyan afqah min Ali bin Husain. Aku enggak pernah melihat Bani Hashim atau Hashimiyan yang lebih faqih dari Ali bin Husain. Ketika dia ditanya, "Kaifa kanat manzilatu Abi Bakr wa Umar?" Bagaimana menurut pendapatmu kedudukan Abu Bakar wa Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sambil mengisyaratkan ke kuburannya. Qala bimanzilatihima minhu sa'ah. Kata beliau, kata Ali Zainal Abidin, kedudukannya seperti kedudukannya sekarang. Di sebelah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, sebelahnya Abu Bakar, sebelahnya Umar. Ketika ditanya bagaimana kedudukan Abu Bakar wa Umar di sisi Rasulullah, jawabannya seperti kedudukannya sekarang ini. Yani bersama Rasulullah SAW, di sebelah Rasulullah SAW, dan sebelahnya lagi. Ini barakallahu fikum jawaban Ali bin Husain, tokoh Ahlul Bait. Aina antum ya Syiah? Di mana kalian wahai Syiah? Oh, itu bukan Ahlul Bait, dusta. Oh, saya tidak ikut, berarti kamu bukan Syiah atau Ahlul Bait. Ini antara keduanya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Yahya bin Katsir dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, جاء رجل إلى أبي فقال أخبرني عن أبي بكر. Diriwayatkan dari anaknya, dari cucunya, mengenai ayahnya. Bu, ayahku pernah ditanya. أخبرني عن أبي بكر. Khabarkan kepadaku siapa Abu Bakar itu. Kayak apa Abu Bakar? عن الصديق تسأل. Apakah engkau bertanya tentang الصديق? Ya Tuhan, Azzaqumullah. Disebut dengan julukan yang baik. Apakah engkau bertanya tentang As-Siddiq sehingga penanyanya terkejut? Wa tusammihi Siddiq? Apakah engkau menamakannya Siddiq? Maka beliau marah. Cakilatka ummu, celaka engkau. Sungguh ibumu kecewa denganmu. Qad sammahu Siddiqan man huwa khairun minni. Sudah menamakannya As-Siddiq, orang yang lebih baik dariku. Orang yang lebih baik dariku. Itu Rasulullah SAW. Yang telah menamakan sedih bukan aku, Rasulullah yang lebih baik dariku. Aina syi'ah minhu? Di mana syi'ah dari Ahlul Bait? Khamilna na'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih ucapan beliau. Wal muhajiruna wal ansar, bahwa beliau dinamakan As-Siddiq oleh Rasulullah dan oleh muhajirin dan oleh ansar. فَمَنْ لَمْ يُسَمِّهِ صِدِّيقًا فَلَا صَدَقَ اللَّهُ لَهُ. Siapa yang tidak menamakannya dengan As-Siddiq, maka Allah tidak akan percaya kepadanya. قَنِ بِنِ عَزَكُمَ اللَّهِ اِذْهَبْ فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ. Lihat ucapan Ahlul Bait. اِذْهَبْ, pergi kau. فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ وَتَوَلِّهِمَا. Cintailah Abu Bakar wa Umar dan berwala'lah kepada keduanya. Fama kana min amrin fa fi 'unuqi. Kalau ada apa-apa, aku tanggung jawabnya. Di leher. Masyaallah. Ini Ahlul Bait barakallahu fikum. Yang benar-benar tahu apa ucapan Rasulullah kepada Abu Bakar wa Umar. Kalau Rasulullah menamakannya Siddiq, Muhajirin menamakannya Siddiq. Ansar menamakannya Siddiq. Tiba-tiba ada orang belakangan menamakannya dengan kadzab, pengkhianat, kafir. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Pengikut siapakah dia? Apakah pengikut Rasulullah? Bukan. Apakah pengikut Muhajirin? Bukan. Apakah pengikut Ansar? La wallah, tidak demi Allah. Apakah pengikut Ahlul Bait? Tidak sama sekali. Tidak mengikut Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib sudah kita baca ucapannya, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalatuhu hadd al-mubtari." Kemudian cucunya juga ditanya, jawabannya juga memuliakan Abu Bakar wa Umar. Qul inna a'azakum Allah. Takallama qaumun 'indahu min ahli al-Iraq. Katanya, diriwayatkan pula bahwa orang-orang di Iraq membicarakan di sisinya tentang masalah Abu Bakar wa Umar yang dikenakan dengan kejelekan. Fasyatamahum, dicerca oleh beliau dengan keras. Qul inna a'azakum muslimin yang sahur mati. Disebutkan dalam riwayat lain dari Al-Hakam dari Abi Ja'far, "Qala inna lanusalli khalfahum," yani al-Umawiyah, "fi ghairi taqiyatin wa ashhadu ala Ali ibn al-Husain annahu kana yusalli khalfahum fi ghairi taqiyah." Disebutkan dalam Tabaqat. Perhatikan masih tentang beliau, masih tentang Ali ibn al-Husain Zain al-Abidin. Kata Abu Ja'far, "Kami salat di belakang Bani Umayyah. Dan kami salat di belakang mereka bukan taqiyah, bukan berpura-pura. Dan asyhadu, dan aku mempersaksikan bahwa Ali bin Husain juga salat di belakang mereka min ghairi taqiyah, juga bukan karena taqiyah." Ini yang bicara orang yang bersamanya. Tiba-tiba orang belakangan menyatakan, "Oh itu mungkin taqiyah." Ali bin Husain mengatakan seperti itu, "Oh itu mungkin taqiyah. Ah, imam pula, oh itu taqiyah." Kok enaknya? Enggak ilmiah belas. Enggak ilmiah sama sekali. Maka sungguh alhamdulillah, mereka itu sesungguhnya sedikit minoritas. Nada apa-apanya di sini. Tetapi karena Yahudi bersama mereka, media bersama mereka, koran bersama mereka, majalah-majalah bersama mereka, TV-TV bersama mereka, kayaknya besar gitu. Karena memang sengaja dibelakang. Sengaja dibesar-besarkan. Qul inna a'udzubikum muslimin yang sahur mati. Tasbih. Sabarlah. Istiqamahlah di atas tauhid was sunnah. Dan ingatkanlah kaum muslimin, jangan terbawa Syiah. Syiah itu adalah orang-orang para pendusta yang mengaku-ngaku cinta Ahlul Bait, padahal kadzabun asyir. Dusta lagi jahat. Mengajarkan sesuatu yang selalu bertentangan dengan sunnah. Selalu bertentangan dengan agama. Selalu bertentangan dengan ucapan Rasulullah dan ucapan para sahabatnya dan ucapan Ahlul Bait. Imam Zaid rahimahullah yang juga Ahlul Bait didatangi oleh mereka, kaum mutasyayyi'in. Dan berkata, "Ya Imam, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar?" Dipuji dengan pujian-pujian bahwa mereka demikian dan demikian. Maka mereka terkejut. "Engkau memuji mereka? Padahal mereka itu merampas hak orang tuamu, kakekmu." Kemudian mereka pergi, bubar meninggalkan Imam Zaid. Maka kata Zaid, "Rafadtumuni, rafadtumuni. Fa antumur rafidah." Kalian menolakku, kalian menolakku. Berarti kalian ini sesungguhnya golongan penolak, bukan golongan pencinta. Bukan golongan pencinta Ahlul Bait, tetapi rafid Ahlul Bait. Yang menolak Ahlul Bait. Menolak mereka, tidak menerima nasihat mereka. Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Putuskanlah apa yang kalian putuskan." Mereka tidak protes. Padahal mereka protesnya itu menyelisihi seluruh para sahabat. Bukan satu, bukan dua. 12 ribu orang para sahabat. terdiri dari muhajirin, terdiri dari kaum ansar, terdiri dari orang-orang yang sudah dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jannah, yang dikatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah ila akhirih, yang dikatakan sebagai ahli Badr, yang ahli Badr dikatakan wa mayudrik ya Umar la'allallah yattali ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan berbuat apa mau kalian, Allah sudah menjamin kalian, sudah mengampuni kalian. Keistimewaan mereka, keistimewaan mereka yang berbaiat di baiatul ridwan, yang Rasulullah SAW menyatakan la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah, enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridha kepada kaum mukmin yang berbaiat di bawah pohon. Apakah kalian tidak baca wahai Syiah Rafidhah, atau Quran kalian berbeda, lain, punya Quran sendiri? Dua-duanya mengerikan. Kalau kalian membaca tapi tidak mengikuti, itu mengerikan. Kalau kalian memiliki Quran lain, lebih mengerikan lagi. Maka kaum muslimin jangan terfitnah dengan mereka. Mereka bersandiwara, berpura-pura bahwa mereka adalah pencinta Ahlul Bait yang sangat sedih ketika Husain dibantai. Lah yang menyebabkan Husain dibantai siapa? Kalian sendiri? Kalau kalian ahli sunnah, kalian akan sabar dengan penguasa yang zalim. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Isbiru hatta talaqawni ala al-haw. Kalau kalian wahai syiah adalah ahli sunnah, kalian akan sabar bersama penguasa yang zalim dan gak akan mengangkat pedang. Tetapi kalian membuat berbagai macam pemberontakan-pemberontakan dan mengajak-ajak Al-Husain. Kemarilah Al-Husain, akan kami jadikan sebagai imam. Kemarilah Al-Husain, kami akan baiat engkau. Kemarilah Al-Husain, kami akan. Ketika datang ke sana, di mana mereka? Ketika Al-Husain bertemu dengan pasukan penguasa yang zalim, di mana mereka kaum Syiah Rafidhah? Membantu? Membela? Hilang semua. Tidak muncul batang hidungnya. Sampai Al-Husain menyatakan, sudahlah izinkan kami kembali saja ke Madinah. Tetapi karena zalim saya katakan tadi, mereka membantainya, membunuhnya. Padahal kaum yang sedikit, yang sesungguhnya bisa diatasi tidak perlu dengan pedang. Bahkan sudah mengatakan, aku akan kembali dengan pasukanku ini, dengan pasukan kecilku ini, aku akan pulang. Tetap dibantai. Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka yang menumpahkan darah Al-Husain. Mereka ingin membersihkan bumi ini dari kezaliman Yazid, akhirnya mereka mengotori bumi dengan darahnya Husain. Lihat, kalau mereka berjalan tanpa ilmu, lihat kalau mereka berjalan tanpa bimbingan dalil-dalil dari Quran wa Sunnah. Mereka ingin membersihkan bumi ini dari kedzaliman Yazid. Tetapi ternyata yang terjadi justru mengotori atau membuat kalian menumpahkan darah yang suci dari darahnya Al-Husain. Menodai. Qunibnazakumullah. Ini tidak impas sama sekali. Kalian mengorbankan suatu yang terlalu besar. Mengorbankan seorang yang mulia. Al-Husain. Rahimahullah. Wa radiyallahu anhu. Apa yang kalian dapat dengan mengorbankan Husain? Tidak dapat apa. Astagfirullah. Semoga Allah menjadikan beliau syahid. Semoga Allah menjadikan beliau seorang yang dinilai sebagai syahid. Mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keutamaan syahid. Kami ingin azza wa jalla kepada kita. Qala, diriwayatkan pula oleh Abu Nuaim. Qala haddatsana Isa bin Dinar. Dan beliau thiqah, terpercaya. Sa'altu Abu Ja'far 'anil Mukhtar. Bagaimana tentang Mukhtar? Faqala, maka beliau menjawab, inna Ali ibn al-Husain qama ala babil Ka'bah fala'anal Mukhtar. Ali bin Husain berdiri di pintu Ka'bah dan melaknat Al-Mukhtar yang memberontak. Kaum Syiah yang memberontak. Faqala rajulun, berkata kepadanya seorang, ja'alanillahu fidaka. Ta'lanuhu wa inna madubiha fikum. Tiba-tiba dia bertanya, engkau melaknat dia padahal dia itu disembelih karena membela kalian Ahlul Bait. Karena mereka takutnya pencinta Ahlul Bait, membela Ahlul Bait. Dia dubiha fikum, dia disembelih diperangi karena kalian wahai Ahlul Bait. Maka dijawab oleh Ali bin Al-Husain Zainal Abidin, innahu kana kadzaban yakdibu 'ala Allah wa 'ala rasulih. Karena dia pendusta, berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulnya. Subhanallah. Walaupun mereka mengaku-ngaku cinta Ahlul Bait, kalau kemudian membawa hadis-hadis palsu atau membawa ayat-ayat baru, maka itu pendusta kadzdzab. Tapi ini dalam rangka membela, apakah boleh dalam rangka membela Ahlul Bait kemudian membuat ayat baru, yaitu ayatul wilayah, surat wilayah? Apakah boleh membela keluarga Rasul kemudian menghapus surat Al-Lahab? Karena itu paman Nabi, hapus saja, dibuang yang ini, ditambah surat Al-Wilayah. Apakah boleh? Maka kata Ali bin Husain Zainal Abidin, innahu kana kadzaban. Tapi dia terbunuh karena membela engkau. Iya. Kalaupun mereka mengaku membela kami Ahlul Bait, tetapi innahu kana kadzaban, sesungguhnya dia itu pendusta, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, dan itu agama Syiah barakallahu fikum. Agama Syiah agama pendusta. Dari A sampai Z semuanya dusta. Dari dulu sampai sekarang terus berdusta, tidak berhenti. Berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Ahlul Bait, berdusta atas nama Imam Ja'far Sadiq, berdusta atas nama para ulama, berdusta, selalu berdusta. Dan itu mereka jadikan sebagai agama. Qala, dikatakan dalam riwayat lain, Qala Ibn Sa'ad, di dalam tabaqatnya, akhbarana 'Arim ibn al-Fadl, قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت علي ابن الحسين وكان افضل هاشمي اضربته. Berkata atau aku mendengar ucapan Ali ibn Husain, dan dia adalah sebaik-baik Bani Hashim. Berkata, ya ayuhan nas, ahibbuna hubbal Islam, cintailah kami dengan cinta Islam. فَمَا دَرِحَ بِنَا حُبُّكُمْ حَتَّى صَارَ عَلَيْنَا عَارًا. Cintailah kami dengan cinta Islam. Sungguh tidak beranjak cinta kalian sebentar, kecuali sudah berubah menjadi sesuatu yang membuat kami malu. Perlu diketahui bahwa Syiah adalah aliran sesat tertua, atau hampir bersama dengan Khawarij. Sehingga ketika mereka, para imam-imam Ahlul Bait masih hidup, mereka sudah muncul. Dan mereka sudah berkata, seperti ucapan teman sekarang, harusnya Ali yang menjadi khalifah, harusnya begini Abu Bakar pengkhianat, sudah berkata seperti itu. Maka berkatalah Ali ibn al-Husain Zainal Abidin, sungguh, wahai kaum muslimin, cintailah aku dengan cinta Islam. Ini cinta yang diajarkan oleh Islam, cinta yang syar'i. Bagaimana kalau cinta yang syar'i? Tentunya kita menceritakan kebaikan mereka, tidak menceritakan kejelekan mereka, mendoakan untuknya radhiyallahu taala anhu, mengikuti nasihatnya. Kan itu namanya cinta. Baik. Qulna na'udzubikumullah. Kamu semua yang hormat. Cintailah kami dengan cinta Islam, kata Ahlul Bait. Kata keluarga Nabi, kata Ali bin Husain Zainal Abidin, cintailah kami dengan cinta Islam. Sungguh cinta kalian itu sebentar saja sudah berubah menjadi aran alaina, menjadi sesuatu yang memalukan buat kami, menjatuhkan kami. Jadi justru Ahlul Bait itu malu dengan munculnya Syiah. Sungguh memang betul-betul memalukan. Bagaimana kira-kira kalian? Kalau yang tadi menyatakan bahwa para istri boleh melacur, boleh jual dirinya kepada siapapun dan dapat pahala, mengaku sebagai pengikut Al-Husain. Bagaimana kira-kira? Apakah enggak kurang ajar itu? Mengikut Ali bin Abi Thalib, apakah enggak kurang ajar itu? Mengaku pengikut Ahlul Bait, apa enggak kurang ajar itu? Menyakiti hati mereka, menyakiti hati kita, dan menyakiti hati kaum muslimin seluruhnya. Yang kedua, barakallahu fikum. Diriwayatkan. Akhbarana Affan ibn Muslim. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. Qala akhbarana Yahya ibn Sa'id. Qala qala Ali ibn Husayn. Ahibbuna hubbal Islam. Fawallahi. Ma zala bina ma taqulun. Hatta baghadtumuna ilan nas. Kata beliau dalam riwayat lain, cintailah kami dengan cinta Islam. Sungguh kalian terus dengan cara-cara kalian seperti itu, mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti itu, yang berlebihan, yang lebay. Apa akhirnya? Kata beliau, hatta baghadtumuna ilan nas. Akhirnya kalian menyebabkan kalian tidak kami dengar suka oleh mereka. Akhirnya kalian menyebabkan kami dibenci oleh manusia. Lihat, pengennya mengangkat Ahlul Bait. Tapi akhirnya justru sebagian orang yang tidak paham menjatuhkan Ahlul Bait. Mengapa demikian? Karena seperti tadi. Apakah kayak gitu Ahlul Bait? Berarti Ahlul Bait itu begini dan begitu. Lihat. Gara-gara mereka. Mazal. Bina ma taqulun. Kalian terus berkata seperti itu dengan gulu, dengan berlebih-lebihan. Akhirnya mereka justru membenci kami. Akhirnya mereka membenci kami. Biasanya orang itu kalau melawan sesuatu dengan sebaliknya, iya kan? Ketika muncul qadariyah, dibantah, ada yang kebablasan. Apa akhirnya? Jadi jabriyah. Kita sudah takdirkan semuanya. Sampai kemudian kita ini sudah dipaksa oleh Allah. Kita ini sudah begini. Akhirnya tidak beriah. Ya beriah yang menganggap tidak perlu ada syariat. Karena semua perbuatan Allah. Baik, jelek, sama saja. Semuanya ditakdirkan oleh Allah. Membantah qadariyah. Jadi sesat dengan jabriyah. Demikian pula yang membantah. Orang yang menakwil-nakwilkan sifat. Maksudnya tangan ini. Maksudnya muka ini. Maksudnya terus dibantah. Sampai kebablasan. Pokoknya muka ya muka seperti kita punya muka. Tangannya tangan seperti kita punya tangan. Kok jadi nyamakan dengan makhluk? Kebablasan lagi. Demikian pula ketika mereka berlebihan gulu terhadap Ahlul Bait, ada yang menyatakan dengan sebaliknya. Ahlul Bait itu siapa sih? Mereka itu begini, mereka itu begitu. Mereka itu kan manusia. Sampai kemudian disebutkan jelekan-jelekannya. Astagfirullah. Kebablasan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selamat dari hal yang tersebut. Dan beliau sangat jeli. Beliau menyatakan, wahai Syiah, dengan gulunya kalian lihat mereka. Orang-orang yang memusuhi kalian dari kalangan pembenci Ahlul Bait. Mengatakan demikian. Jadi sebutkan kalimat-kalimat itu justru dari musuhnya. Yang menentang mereka. Yang ini gulu dengan berlebihan memuji. Ternyata yang lain mencaca. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah tetap di atas Sunnah. Tetap di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Udhakirukumullah fi ahli bayti. Udhakirukumullah fi ahli bayti. Kata Nabi, aku peringatkan kalian dengan nama Allah tentang ahli baitku. Diperingatkan dengan nama Allah. Untuk menghormati mereka, menjaga mereka. Memberikan hak-hak mereka. Tetapi tetap kaidah yang diajarkan oleh Nabi adalah jangan ghulu. Jangankan kepada ahli bait. Kepada Rasulullah SAW dilarang gulu. La tutruni kama asratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdallahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadap aku, kata Nabi. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba. Ucapkanlah abdallahi wa rasuluh. Ucapkan bahwa aku hamba Allah dan Rasulnya. Maka jangan tutru aliyan wa ahlil bayt. Jangan kalian melampaui batas terhadap Ali dan ahlil bayt. Mereka adalah ahli bait Nabi SAW. Ucapkanlah mereka sahabat Nabi, ahli bait Nabi, kerabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Ini barakallahu fikum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan inilah yang namanya al-Islam. Agama Islam. Adapun agama yang meratapi mayit, agama yang mengajarkan untuk melukai diri, itu bukan agama Islam. Agama Nasrani. Mereka mengadakan acara yang sama, menyakiti diri. Dengan alasan, kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Masih ketika disalib. Jika mereka ada yang sampai minta dipaku tangannya untuk merasakan. Itu yang diikuti oleh Syiah Rasulullah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, akhbarana Qubaysah ibn Uqbah. Qala akhbarana Sufyan ibn Ubaidillah ibn Abdurrahman ibn Muhib. Qala ja'a nafarun ila Ali ibn al-Husayn. Fa'atnaw Ali. Datang beberapa orang kepada Ali ibn al-Husayn. Dipuji dengan pujian yang berlebihan, lampaui batas. Qal, berkata beliau, ma akzabakum wa ma ajra'tum 'ala Allah. Betapa dustanya kalian dan betapa lancangnya kalian berani kepada Allah. Nahnu min salihi qaumina fahasbuna. Kami adalah orang-orang baik dari umat kami. Cukup sampai situ. An nakuna min salihi qaumina, cukup kami sebagai orang baik dari umat kami, orang-orang saleh dari umat kami. Titik. Jangan berlebihan. Sama toh ucapan beliau dengan ucapan Ali bin Abi Thalib yang menyatakan ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatu hadal mukari. Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan pendusta. Artinya Ali menganggap itu dusta. Kenapa kau dianggap dusta? Karena sudah ma'ruf, sudah sepakat, sudah ijma', bahkan disetujui Rasulullah SAW. Kata seorang sahabat, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Ini akhrajahu Bukhari wa Muslim. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Aku mengatakan atau kami mengatakan, ini para sahabat, wa Rasulullah hayyun, dan Rasulullah SAW masih hidup. Afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Itu sudah ma'ruf. Sudah dikenal di kalangan kaum muslimin semuanya. Ijma'. Dan Rasulullah hayyun. Dan Rasulullah masih hidup. Maka ini hadis marfu'. Hadis marfu'. Hadis marfu'. Karena Nabi tahu. Nabi mendengar. Dan Nabi diam. Artinya Nabi setuju. Ini takrir dari Nabi. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan Ali bin Abi Thalib sendiri tahu tentang itu. Sehingga ketika ditanya anaknya, wahai ayahku ya abati, man khairun nas, siapa sebaik-baik manusia? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab Abu Bakar. Kata anaknya, summa man? Kemudian siapa? Kata Ali, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Kata anaknya, aku khawatir. Ini diriwayatkan kalimat itu. Fakhashitu an yaqul Utsman. Aku khawatir beliau akan menyebut Utsman. Tapi perhatikan kalimat ini. Anaknya berkata, aku khawatir kalau aku tanyakan tumaman, pasti jawabnya Utsman. Kenapa ada ucapan ini? Karena itu sudah merata di kalangan kaum muslimin. Sudah merata di kalangan para sahabat secara ijma'. Maka kata anaknya tadi, khashitu an yakuna ayaqula Utsman. Kalau aku tanyakan siapa lagi, pasti akan jawab Utsman. Aku khawatir jawabnya Utsman. Beliau pengennya Ali yang ketiga, baru kemudian Utsman. Maka dia menyatakan, summa anta ya abati. Apakah kemudian engkau setelah itu, wahai ayahku? Dia enggak mau nanya summa man. Karena khawatir akan dijawab Utsman sebagaimana umumnya. Maka aku langsung berkata, summa ant. Kemudian engkau wahai ayahku. Dijawab, la. Wa ma ana illa rajulun minal muslimin. tidaklah aku kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Ini jawaban Arif bin Abi Thalib. Asyahid dari hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka semua sudah merata, sudah sama-sama tahu bahwa mereka berkata yang paling baik, yang paling utama dari kalangan para sahabat setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman radhiyallahu taala anhum. Tetapi kebalikan ajaran Islam ini, kebalikan dari para sahabat seluruhnya, kebalikan dari para tabi'in dan tabi'in tabi'in, kebalikan dari para a'immah, mereka Syiah Rafidhah selalu mencaci maki Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Dalam semua kesempatan, dalam semua acara. Berarti agamanya isinya laknat. Ya, agamanya isinya laknat sahabat. Adakan acara khaul melaknat sahabat. Adakan khutbah melaknat sahabat. Mengadakan acara ulang tahun. Jadi kiri ini ulang tahunnya tokoh Syiah. Ada kue ulang tahunnya, ada lilinnya. Sebelum dipotong, Allahumma la'an Umar, Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma la'an. Astagfirullah, astagfirullah. Mereka ketawa semua. Aku punya yang lebih bagus, kata yang satu lagi. Dia sebutkan Umar diulang-ulang terus. Allahumma la'an Abu Bakar, kemudian Umar. Allahumma la'an Umar, kemudian Umar. Allahumma la'an Uthman, kemudian Umar. Allahumma la'an Aisyah, kemudian Umar. Kemudian Umar. Umar terus diiringkan bersama Abu Bakar, diiringkan bersama Uthman, diiringkan bersama Aisyah, diiringkan bersama semuanya. Ketawa lagi mereka. Ini agamanya. Dan terus, kalian ikut siapa? Kalau ternyata Rasulullah memuji mereka, Muhajirin memuji mereka, Ansar memuji mereka, Ahlul Bait juga memuji mereka. Qul inna a'azakum Allah unzur kata Adz-Dzahabi rahimahullah. Wa kana jalalatun ajib, kana lahu jalalatun ajibah. Wa huqalahu wallahu wallahi dzalik. Faqad kana ahlan lil imamatil uzma. Kata Imam Adz-Dzahabi, Tua Ali bin Al-Husain tadi, yang memuji Abu Bakar wa Umar, yang membela kaum muslimin, membela Al-Sunnah, yang tidak mau ditinggikan, tidak mau dipuji dengan berlebihan. Kata Adz-Dzahabi, padahal beliau memiliki jalalatun azimah, memiliki kemuliaan yang sangat besar, bahkan pantas baginya, demi Allah, untuk menjadi ahlan lil imamah. Pantas untuk menjadi imam, pantas menjadi khalifah. Qala ibn a'azakumullah. Qala, dikatakan kembali kepada ucapan Rasulullah Fauzan hafizahullah tentang Syiah, bahwasanya agama Syiah selain yang pertama tadi, tasyayyu' li Ali, mengaku pengikut Ali tapi dengan ghulu, mengaku cinta Ahlul Bait tapi dengan ghulu, juga yang termasuk agama mereka adalah al-wilayah, atau dengan kalimat anggapan bahwa Ali lah yang berhak menjadi pemimpin atau menjadi khalifah, atau mereka menyebutnya dengan istilah wilayatul Ali atau wilayatul Ali. Ini harus diperjuangkan, harus diperjuangkan. Kemudian kalau Ali sudah wafat, siapa ya turunannya? Fulan al-Husain. Terus siapa? Terus fulan. Terus fulan mereka tentukan sendiri 12 khalifah atau 12 imam. Yang terakhir sudah lahir. Tapi hilang di gua. Namanya gua Samirra katanya. Lihat agama mereka. Agama dungu. Agama khurafat. Agama takhayul. Bahwasanya sudah pernah lahir. Muhammad ibn al-Hasan kata mereka. Yang masuk ke dalam gua Samirra. Kemudian tidak keluar-keluar dan akan keluar nanti di akhir zaman. Fani bin a'azakumullah. Kau muslim yang saya hormati. Ada seorang ulama yang bertemu dengan tokoh Syiah. Kemudian bertanya, kenapa kamu tidak ikut dengan khalifah? Kenapa kamu tidak sepakat? Kami menunggu imam. Dan kapan keluarnya imam? Nanti. Kalau dunia ini telah rusak semuanya. Kalau begitu sekarang belum rusak. Iya. Kapan rusaknya? Nanti kalau mereka semua sudah rusak, sudah meninggalkan semua keyakinan-keyakinan Ahlul Bait katanya. Maksudnya keyakinan Syiah. Maka kata ulama tadi, kalau begitu mari kita percepat datangnya imam kalian. Dengan cara kalian keluar semua dari syiah kalian, masuk kepada ahli sunnah semua. Ajari Islam, dan jadi baik semuanya. Nanti kan cepat datang, karena udah rusak menurut kalian. Langsung bungkam dia, bingung, gak bisa ngomong. Supaya cepat datang. Kalian kembali pada sunnah semua, kembali pada tauhid. Nanti kan cepat datang berarti imamnya. Begitu bodohnya mereka. Memikirkan dengan pemikiran-pemikiran yang khayal. Bahkan mereka membuat acara setiap tahunnya. Membuat keramaian. Seperti pasar mulut. Di depan gua. Dengan mempersiapkan kuda. Yang gagah. Mempersiapkan berbagai macam persenjataan lengkap. Karena sebentar lagi. Imam akan keluar. Akan menunggangi kuda ini. Maka senjata ini. Dan kita akan menjadi tentaranya. Ternyata dipanggil-panggil. Ya imam. Ya imam. Tidak keluar-keluar. Tidak jadi lagi. Tahun depan bikin acara lagi. Panggil lagi ya imam, ya imam. Gak keluar juga. Itu sejak tahun itu sampai sekarang. Ajaran seperti ini. InsyaAllah. Gak laku. Kenapa? Karena terlalu dungu. Gak masuk akal. Gak masuk di dalam pikiran orang sehat. Demikian pula argumen-argumen mereka. Gak masuk. Di kepala. Apalagi mau dicocokkan dengan sunnah, abadan enggak akan sinkron dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah disebutkan tadi Rasulullah SAW menyatakan jangan gulu, mereka gulu. Rasulullah menyatakan jangan kalian meratapi mayit, mereka meratapi mayit. Jangan meninggikan kuburan, mereka meninggikan kuburan. Jangan kalian, mereka kerjakan semua. Jangan kalian memberontak, mereka memberontak. Hendaklah kalian sabar bersama penguasa walaupun zalim. Mereka memberontak. Ini semua bertentangan dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa qad kadzabu fi dzalik li anna ashabah ajma'u ala bai'ati Abi Bakar. Maka itu adalah kedustaan mereka yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar dan para sahabat merebut haknya Ali, itu dusta. Karena mereka sepakat memilih Abu Bakar dan berbaiat, dan itu karena Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan dengan sekian banyak isyarat. Lau kuntum muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja aku akan mengambil teman dekat, niscaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai teman dekat. Atau beliau berkata kepada seorang wanita yang datang, kembali lagi tahun depan. Kata wanita tadi, kaifa illam ajidka, bagaimana kalau aku tidak temui engkau? Kata Nabi, illam tajidini, kalau engkau tidak dapati aku, fa'ti Abu Bakrin, datangi Abu Bakar. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan pada Aisyah dan keluarganya dan saudara laki-lakinya, muru Abu Bakrin falisalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimani manusia. Ini juga jelas wakil dari Rasulullah SAW. Bahkan keluarganya, anak-anaknya yang khawatir. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu begini. Suaranya pelan, sering menangis. Gak jelas kalau baca Quran. Muri, Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Fa'inna kila sawahibi Yusuf. Artinya bukan keluarganya terus senang jadi wakilnya Rasulullah. Bukan. Tapi justru khawatir. Khawatir kenapa? Karena mereka menunggu-nunggu Rasulullah. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Khawatir nanti syu'umnya kepada Abu Bakar. Nanti kekecewaan mereka kepada Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Tetapi Rasulullah mengulang-ulang kembali. Muri Abu Bakar. Bahkan ada yang lebih jelas lagi dalam hadis-hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, berikan aku. Atau bawakan kemari. Tulisan, aku akan menulis surat. Wasiat. Ketika mereka bertikai atau ribut, maka Nabi menyatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah SWT. Aku berlindung kepada Allah kalau manusia akan berselisih pada Abu Bakar. Artinya, aku merasa yakin manusia enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Aku yakin manusia enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Dan itu benar. Dan itu benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepat sekali, memang enggak ada perselisihan sedikit pun. Qul inna a'udzubikum min syarril mati. Kemudian dikatakan pula bahwa mereka min madzhabihim annahum yughluna fil a'imma min ahli al-bait. Mereka ghulu terhadap ahli al-bait. Para sahabat dikafirkan, dicaci maki, sedangkan ahli al-bait mereka katakan ma'sum, lepas dari kesalahan. Wa yutunahum haqqut tasyri', kata Syaikhul Fauzan, dan mereka memberikan haqqut tasyri' pada para imam-imamnya. Berarti imam menurut mereka berhak untuk membuat syariat. Ini jelas-jelas bukan agama Allah. Berarti agama para imam-imamnya, karena boleh membuat syariat. Menambah, mengurangi, mengganti, menghapus yang ini, menambah yang itu, ila akhirih. Dan itu diyakini oleh mereka bahwa para imam-imam memiliki haqqut tasyri'. Dan boleh pula naskhul ahkam, boleh menghapus semua hukum-hukum yang sudah berlaku. Lihat barakallahu fikum, mengerikan sekali. Kalau imamnya ingin sesuatu dengan hawa nafsunya, akan dikatakan halal. Loh, ini kan dalam hadis haram. Saya sebagai imam boleh merubah, ganti. Rubah saja, jadi halal. Dan yang tidak diharamkan, malah diharamkan. Itu keanehan. Telur, bawa telurnya sama dia. Kalau setiap telur itu ujungnya kecil, yang ini lebih besar. Fahadha halal, kata dia. Kalau sama kanan dan kirinya, fahadha haram. Tidak boleh dimakan. Ini agama dari mana? Al-arnab, kelinci, haram. Saya ulangi lagi. Dengan ucapan yang jelas. Al-arnab haram. Kelinci haram. Karena kelinci itu termasuk bangsa serangga. Iya. Li'annahu minal hasyarat. Ini khunim lina hazukumullah. Sedih saya melihat kaum muslimin mau terbawa oleh orang-orang seperti itu. Sedih. Melihat kaum muslimin bisa ditipu oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang jahil, yang bodoh, gak ngerti agama sama sekali. Tapi kitabnya besar-besar, Ustaz. Saya lihat kitabnya ada yang 100 jilid, betul. Itu tidak salah. Tetapi apakah isinya ilmu? Isinya kebodohan, kebodohan, kebodohan sampai 100 jilid. Nah. Sebab semuanya kedustaan. Kedustaan diputar balikan. Qala Imam Ja'far as-Sadiq. Qala Imam Ja'far as-Sadiq. Qala Imam Ja'far as-Sadiq. Kalian kenal Ja'far as-Sadiq? Wallahi. Saya yakin mereka tidak ada yang kenal. Apalagi di Indonesia sini. Ja'far as-Sadiq cucu Rasulullah SAW. Atau lebih tepatnya cucunya Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan membela Abu Bakar wa Umar seperti Ali bin Al-Abidin. Tidak beda. Sama. Seperti Imam Zaid. Seperti Ali bin Abi Thalib. Tidak berbeda. Tapi subhanallah, kalau mendengarnya dari kitab-kitab mereka yang katanya 100 jilid tadi, seakan-akan betul-betul beda. Sampai ada yang berkata kepada mereka, kalian ini yang kalian maksudkan Ja'far Shadiq yang mana sih? Ja'far Shadiq yang kita kenal, diriwayatkan sangat jelas. Dengan sangat riwayatnya. Dengan rinci riwayatnya. Fadibudina azakumullah. Kita contohkan sedikit ucapan Ja'far Shadiq. Diriwayatkan dari Ali bin Ja'ad, dari Zuhair ibn Muawiyah. Qala qala abi li Ja'far ibn Muhammad. Inna li jaran yaz'umu annaka tabra' min Abi Bakr wa Umar. Ja'far Shadiq namanya Ja'far bin Muhammad. Berkata kepadaku, atau aku katakan kepada Ja'far bin Muhammad, sesungguhnya aku punya tetangga yang berkata, yaz'um annaka tabra' min Abi Bakar. Katanya engkau berlepas diri dari Abu Bakar wa Umar. Masyaallah. Pertanyaan kita diwakili. Kalau saja kita ketemu, kita akan tanya apa? Apa betul? Kata mereka, kata Syiah, engkau berlepas diri dari Abu Bakar wa Umar. Ini ternyata ada yang bertanya seperti itu. Qala, dijawab oleh Ja'far, Barra Allahu min jarik. Semoga Allah berlepas diri dari tetanggamu itu. Wallahi inni la arju an yanfa'ani Allah biqarabati min Abi Bakrin. Bahkan aku berharap mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepadaku atau memberikan manfaat kepadaku dengan kekerabatanku kepada Abu Bakar. Walaqad istakaitu shikayata wa usitu ila khali Abdurrahman ibn Qasim. Ketika aku mengeluh dengan satu keluhan, aku mendatangi pamanku dari ibu, saudara ibuku, yaitu Abdurrahman ibn Qasim. Siapa itu? Anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berarti ternyata ibunya Ja'far al-Sadiq itu adalah salah seorang dari cucunya Abu Bakar. Gimana? Apakah dia akan mencaci maki kakek? Neneknya, kakeknya. Mereka enggak kenal Ja'far Shadiq. Itu masalahnya. Sehingga orang-orang di bawahnya itu yang dungu-dungu tadi. Ya, nggih, ya. Wah, pencinta Ahlbait betul. Ternyata mereka, keluarganya menyatakan seperti itu. Barakallahu fikum. Mereka berdusta, wahai kaum muslimin. Mereka berdusta, wahai kaum muslimin. Jangan percaya pada mereka. Jangan percaya pada mereka. Mereka berdusta. Ternyata beliau sendiri keluarga masih ada turunan dari Abu Bakar dari sisi ibu. Dari sisi ibu. Riwayat yang lain. Berkata Ibnu Uyainah. Hadithuna an Ja'far ibn Muhammad. Walam asma' minhu. Mereka menyampaikan kepadaku sesuatu dari Ja'far Sadiq. Yang aku belum dengar dari dia. Kala kana alu Abu Bakrin yad'un ala ahdi Rasulullah SAW. Ala Rasulullah SAW. Wa rawa Ibn Abi Umar Al-Ajani wa ghairuhu an Ja'far bin Muhammad an abihi nahwa dhalik qala Muhammad ibn Fudail an Salim ibn Abi Hafsa qala sa'altu Abu Ja'far. Aku juga pernah bertanya pada Abu Ja'far, kata Salim ibn Abi Hafsa, dan juga aku tanyakan kepada anaknya Ja'far tentang Abu Bakar wa Umar. Qala ya Salim, kata Ja'far Sadiq rahimahullah وغفر الله له تولهما يا سالم تولهما وهي سالم berwalalah pada keduanya wabra min aduwihima, berlepas dirilah dari musuh-musuhnya. Fa innahuma kana imamai huda, karena keduanya adalah imam yang membawa petunjuk. Itu siapa? Ja'far Sadiq. Silakan buka kitab-kitabnya, silakan lihat riwayat-riwayatnya, dan setiap ada riwayat dari seorang rafidhi ditolak riwayatnya. Kenapa? Karena mereka berdusta. Riwayat dari yang lain, beberapa ulama menerima riwayat walaupun orang itu menyimpang, tapi bukan rafidhi, diterima. Kalau jujur, terpercaya dan terbukti kejujurannya. Ada pendapat seperti itu. Tetapi Syiah tidak. Kenapa? Karena mereka menjadikan kedustaan sebagai agama mereka. Qala, thumma qala Ja'far ya Salim, ayo subur rajul. Masih ucapan yang tadi. Ya Salim, berwalalah kepada keduanya. Dan jauhilah, tinggalkanlah, berlepas dirilah dari musuh-musuh keduanya. Karena keduanya adalah dua imam huda. Dua-duanya adalah imam-imam pembawa petunjuk. Wahai Salim, ayo subur rajul. Jidang. Lihat pertanyaannya. Ayah subur rajul jidda. Apakah seorang akan mencerca kakeknya? Abu Bakar jaddi. Abu Bakar itu adalah kakekku. La nalatni syafa'at Muhammadin yawmal qiyamah. Ilam akun atawallahuma wa abra' min aduwihima. Aku niscaya enggak akan mendapatkan syafa'at Nabi Muhammad SAW. Kalau aku tidak membela Abu Bakar wa Umar, kalau aku tidak berwala kepada Abu Bakar wa Umar, kalau aku tidak berlepas diri dari musuh-musuhnya Abu Bakar wa Umar. Ini ucapan Ja'far Sadiq rahimahullah. Yang diriwayatkan dengan sadiq. Dengan sanad-sanad yang sadiq. Dengan rawi-rawi yang terpercaya. Ummu Ja'far Sadiq namanya Ummu Farwah. Binti Qasim, binti Muhammad, binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ummuha, sedangkan ibunya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Walihada, oleh karena itu beliau berkata, yaqul waladani Abu Bakr as-Siddiq marratain. Aku ini dilahirkan dari Abu Bakar as-Siddiq dua kali. Kenapa? Sebutkan tadi ibunya dia sanadnya pakai Abu Bakar. Ternyata ibunya adalah anaknya Asma binti Abu Bakar juga. Jadi dua anaknya Abu Bakar. Qul aku dilahirkan dua kali dari Abu Bakar. Demikian dalam Siyar A'lamun Nubala, demikian pula dalam Tahdhibul Kamal, demikian pula dalam kitab-kitab yang lain disebutkan tentang kisah-kisah seperti ini. Wa saqad Dhahabi isnadahu. Imam Dhahabi membawa sanad. Sampai kepada Imam Daruqutni wa minhu ila Abdul Jabbar, sampai kepada Abdul Jabbar Ibn Abbas Al-Hamadani bahwa Ja'far bin Muhammad atahum. Bahwa Ja'far bin Muhammad mendatangi mereka. Wahum yuriduna an yartahilu minal Madinah. Ketika mereka ingin berangkat meninggalkan Madinah. Faqala, dia berkata, innakum insya'Allah min salihi ahli misrikum. Fa'abliguhum anni. Kalian mau berangkat dari Madinah ke Makkah. Kalian akan berangkat insya'Allah. Kalian orang-orang saleh, orang-orang baik. Sampaikan kepada mereka dari kami. Sampai ke derika. Man za'ama anna imam ma'sum, anni imamun ma'sum muftaridu ta'ah fa'ana minhu beri. Sampaikan pada mereka semuanya. Dari aku. Kalau mereka menganggap bahwa aku adalah imam yang ma'sum, yang wajib ditaati, aku berlepas diri dari mereka. Aku berlepas diri dari mereka. Wa man za'ama anni abra' min Abi Bakar wa Umar, dan barang siapa yang menganggap bahwa aku berlepas diri dari Abu Bakar wa Umar, maka aku yang berlepas diri dari orang itu. Sampaikan, aku melihat kalian orang-orang saleh. Sampaikan pada mereka. Alhamdulillah, kita ikut menyampaikan amanahnya ahli bait. Alhamdulillah, kita ikut menyampaikan amanah Imam Ja'far as-Sadiq rahimahullah. Alhamdulillah, kita ikut menyampaikan amanah beliau. Sampaikan kepada manusia, kepada kaum muslimin. Man za'ama anni imamun ma'sum. Siapa yang menganggap bahwa aku adalah imam yang ma'sum, yang tidak pernah punya salah, yang wajib ditaati, maka aku berlepas diri dari orang tersebut. Berarti Imam Ja'far as-Sadiq berlepas diri dari seluruh Syiah Rasulullah. Berlepas diri dari Jalaluddin Rahmat. Berlepas diri apalagi dari istrinya. Na'udzubillah. Berlepas diri dari semua kaum Syiah. Kenapa? Karena beliau menyatakan, aku bukan imamun ma'sum. Siapa yang menyatakan bahwa aku imamun ma'sum, aku berlepas diri daripadanya. Dan barang siapa yang menganggap bahwa aku berlepas diri dari Abu Bakar wa Umar, aku berlepas diri dari orang tersebut. Dari yang menganggap bahwa aku berlepas diri dari Abu Bakar wa Umar. Qanibirin a'azakumullah. Buku yang paling mereka bangga-banggakan adalah Nahjul Balaghah. Yang di dalamnya banyak ucapan-ucapan Imam Ali katanya. Berupa syair, berupa nasr, berupa ucapan-ucapan indah, berupa kata mutiara dan sebagainya. Seperti buku sastra. Ternyata buku ini tidak ada sanadnya sama sekali. Sehingga kata para ulama, buku ini enggak ada sanadnya. Bagaimana akan dibuktikan secara ilmiah kalau itu benar-benar ucapan Ali bin Abi Thalib? Itu satu. Yang kedua, kalaupun ada sanadnya, ini buku ditulis oleh seorang pendusta. Maka jelas sanadnya diawali oleh qala kadzab. Berkata sang pendusta. Abdul Husain. Namanya sudah syirik Abdul Husain. Yang ketiga, isinya tidak cocok dengan karakter Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu lihat di situ, kamu akan melihat bahwa Ali bin Abi Thalib itu sepertinya orang yang ambisius, haus kepemimpinan, dendam, wah segala macam kejahatan ada padanya, kejelekan akhlak, kejelekan perangai, ucapannya kotor. Ini Ali bin Abi Thalib. Astagfirullah. Astagfirullah, kalian betul-betul menjatuhkan Ahlul Bait, persis seperti ucapan siapa tadi? Ali bin Husain Zainal Abidin. Kalian dengan keguluan kalian, dengan berlebih-lebihannya kalian, kalian justru menjatuhkan Ahlul Bait. Kalian menjatuhkan Ahlul Bait. Menjatuhkan kehormatan Ahlul Bait. Ahli bin Abi Thalib digambarkan dalam Nahjul Balaghah orang yang haus kepemimpinan dan marah kepada Abu Bakar wa Umar. Kenapa direbut hak saya? Tapi kalau kita baca dari riwayat-riwayat yang sahih, ternyata Ali adalah orang yang Masya Allah, orang yang penuh rahmat, orang yang sabar, orang yang Masya Allah cinta kepada para sahabat. Bagaimana cintanya mereka, cintanya kepada mereka kepada Ali, dia juga cinta kepada para sahabat. Silahkan putuskan apa yang kalian putuskan. Aku tidak suka perselisihan. Hingga kalian bersatu atau aku wafat. Ini kudunirahazakumullah. Beda. Ketika kita dengarkan ucapan Ali dari riwayat yang sahih, kita kenal Ali sebagai orang yang berakhlak mulia, berperangai sopan, baik, ucapannya manis, ucapannya bagus, ucapannya sangat luhur. Tetapi ketika kita baca di Nahjul Balaghah, mengerikan sekali. Seakan-akan Ali bin Abi Thalib itu adalah haus kepemimpinan, rebut kekuasaan, marah kepada Abu Bakar wa Umar karena direbut kekuasaannya, kemudian mencaci maki dengan ucapan yang jelek. Ini khudunin a'azakumullah kumuzim yang sahurimati. Itu yang dipakai sebagai dalil-dalil, sebagai hujjah-hujjah. Qala fi Nahjul Balaghah. Berkata dalam Nahjul Balaghah. Berkata imam dalam Nahjul Balaghah. Kenapa kalian tidak periksa sanadnya? Lihat riwayatnya. Waikum muslimin. Alhamdulillah. Agama ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perkara. Dengan ilmu nahwu. Sehingga makna kalimat tidak bisa diputarbalikkan dengan artinya nahwu. Dengan yang kedua ilmu sanad. Sehingga dengan adanya ilmu sanad tidak akan bisa mereka-mereka berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama para sahabat, berdusta atas nama Ahlul Bait. Ini barakallahu fikum. Keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah taufiq wa afiyah. Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.